Mitra bisnis perusahaan air minum dalam kemasan mengalami kendala perpanjangan izin pengambilan air sejak kewenangan diubah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Perubahan ini mengakibatkan terhambatnya proses perizinan dan bisa berdampak pada langkanya air minum dalam kemasan di pasaran menjelang puasa dan lebaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama Sekjen Asosiasi Minuman Ringan Indonesia, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, bagaimana pendapatnya soal ini? Kan konsekuensi dari adanya undang-undang kan pemerintahan daerah ya, otonomi daerah, jadi itu ditarikkan ke provinsi ya. Tetapi ini yang kelihatannya masih tarik ulur gitu ya, antara provinsi dengan kabupaten kota. Kabupaten kota tetap mengharapkan ada bagian-bagian yang juga yang diserahkan ke kabupaten kota, tapi itulah internal pemerintah ya. Bagi industri yang penting bahwa sekarang kan secara keseluruhan keinginan pemerintah baru ini kan semuanya lebih cepat, satu atap, satu pintu. Jadi walaupun misalnya izinnya ada di provinsi, kemudian bahan-bahannya di daerah, yang kami harapkan dari dunia usaha itu kan tetap banyak kemudahan, kecepatan, kan gitu. Jadi sepanjang itu bisa diberikan oleh pemerintah, bagi industri tidak ada masalah, mau di tingkat provinsi, mau di tingkat kabupaten kota gitu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan kalangan usaha untuk memberikan masukan atau pandangannya terhadap pemerintah soal perubahan aturan ini, Pak Suroso? Di tingkat pusat telah mendatangi Kementerian SDM, BU untuk menyampaikan bagaimana konsekuensi dengan ada keputusan MK kan, dan sekarang pemerintah ada melalui kementerian sedang menyiapkan RPP-nya dengan pemerintah, dan kami memberikan masukan ke pemerintah di dalam RPP itu. Tapi intinya adalah kembali lagi bahwa jadi keterlibatan swasta di dalam kegiatan industri itu kan sudah lama kan gitu ya. Jadi adanya perubahan-perubahan undang-undang, perubahan-perubahan pemerintah yang kita harapkan adalah tetap memberikan ruang, artinya ruang kepada dunia usaha untuk tetap melakukan aktivitasnya gitu ya. Itu sebetulnya juga diharapkan oleh masyarakat kehadiran dunia usaha itu kan. Dan pemerintah juga dengan adanya prinsip private partnership itu saya pikir ya keberadaan dunia usaha tetap diperlukan. Gitu. Kedua, tentunya kan akan ada perubahan-perubahan dengan sistem operasional prosedurnya. Kami tetap mengharapkan adanya kekuatan pemberian izin, kekuatan memberikan perlindungan dan macam-macam. Dari kesempatan bisa tetap kami harapkan. Yang ketiga, adanya kesamaan antara dalam pusat swasta itu dalam modal dalam negeri dan modal luar negeri. Jadi jangan ada diskriminasi, karena modal luar negeri pun kan pemerintah membuka peluang investasi kan. Jadi kalau dibuka peluang investasinya setelah mereka masuk, jangan ada aturan-aturan yang membatasi. Karena mereka sudah masuk, jadi artinya tetap diberikan peluang yang sama, artinya modal dalam negeri dan modal luar negeri. Sepanjang itu tetap dalam koridor kepentingan nasional. Tapi Pak Suroso, adanya perubahan aturan dikhawatirkan berindikasi pada perbedaan perlakuan antara pemodal dalam negeri dan asing. Apalagi upaya melindungi sumber daya lokal terkadang bisa lebih berat dibandingkan penegakan aturan yang adil bagi sisi bisnis. Ini kan yang namanya undang-undang kan itu kan ada semangat kan ya. Jadi yang kami khawatirkan ini kan masih kekhawatiran adanya suatu semangat bahwa kita ingin berdaulat, kita ingin berikan kesempatan yang lebih banyak untuk dalam negeri kan itu. Semangat itu kan cukup muncul ke permukaan gitu. Padahal di sisi lain kehadiran modal-modal tapi itu juga diperlukan kan itu. Yang dipentingkan bagi kami di dunia usaha itu adanya kepastian. Jadi kalau mereka diminta masuk, tentunya kan ada koridornya gitu. Mereka masuk di mana? Dan itu kan harus tetap dijamin gitu ya. Soalnya kalau tidak, mereka kan jadi sulit juga kan bagi mereka. Bagi dunia usaha kan kepastian usaha kan sangat penting. Industri itu kan tidak untuk setahun, dua tahun, bisa 30 tahun kan. Jadi jangka panjang kan. Jadi kepastian usaha itu menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Demikian Sekjen Asosiasi Minuman Ringan Indonesia, Suroso Natakusuma, saya Giri Sadewa.